Fashion Under, singkatnya kan BH. Oh, begitu. Tapi ngaku kan? Enggak. Sidang saya skor selama melodi. Ya, silakan bertengkar lagi. Dengan ini sidang saya tutup. Ayo bubar, bubar. Oh iya, saya belum kumpulkan palu.